إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan yang kemarin kita sudah masuk dalam tafsir surah Al-Muddathir dari kitab tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Faqih Al-Mu'arrikh Abu Al-Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'atan Wa Qadasallahu Lahu Ruhah Wa Fasahallahu Lahu Jannatah. Kita kemarin sudah membaca pembukaan dari tafsir ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan riwayat khususnya dalam riwayat Bukhari di mana surah Al-Muddathir ini adalah surah pertama yang turun setelah Fatratul Wahyi. Ya, atau dengan kata lain surat kedua ya yang diturunkan dalam Al-Qur'an. Pertama surah Al-Alaq, kemudian setelah itu mengalami fatratul wahyi, ya ada masa tenggang turunnya wahyu, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, bahkan ada yang mengatakan 3-4 tahun. Setelah itu sekian lama Rasulullah SAW masih berbolak-balik ke Gua Hira dan akhirnya datanglah malaikat Jibril ya duduk di antara langit dan bumi menampakkan rupa aslinya. Dan Rasulullah terkaget dan kemudian lari ke rumah dan mengatakan dathiruni dathiruni, dalam riwayat lain zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Kemudian Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'angdir, berdirilah dan berilah peringatan. Sampai selesai daripada ayat ini. Kita lanjutkan. Setelah kita ketahui bersama ya tentang asbab nuzul daripada surah ini, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'angdir. Qauluhu ta'ala qum fa'angdir, berdirilah dan berilah peringatan. Ay syammir an saqil azm wa angdirin nas. Yaitu hendaknya engkau bersegera untuk berazm, bertekad untuk memperingatkan manusia. وبهذا حصل الإرسال كما حصل الأول النبوة. Maka dengan surat ini ya ayyuhal muddathir, beliau diangkat sebagai rasul sebagaimana ketika turun surat yang pertama surah Al-Alaq, beliau diangkat sebagai nabi, yakni nubbi'a bi Al-Alaq wa ursila bil muddathir. Yaitu Rasulullah diangkat sebagai nabi dengan turunnya surah Al-Alaq, ya, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan beliau diutus sebagai rasul dengan turunnya firman Allah taala, ya ayyuhal mudaththir wa rabbaka fakabbir ay 'azzim, dan Rabbmu hendaknya engkau besarkan, engkau agungkan, ya, engkau agungkan, 'azzim. Qauluhu taala wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Qala al-Ajlah al-Kindi an Ikrimah, berkata al-Ajlah al-Kindi dari Ikrimah, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annahu atahu rajulun, bahwasanya datang seseorang kepada beliau, fasalahu an hadhihi al-ayah, bertanya kepada beliau mengenai ayat ini, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu wahai Nabi Muhammad, fatahhir, sucikanlah. Qala radhiyallahu anhuma, maka beliau mengatakan radhiyallahu anhuma, la talbisha ala ma'siyatin wala ala ghadiratin, yaitu wasiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah, maksudnya adalah la talbisha ala ma'siyah, jangan engkau pakai baju tersebut untuk bermaksiat. Wala ala ghadiratin, dan jangan engkau pakai baju tersebut untuk ghadirah, untuk menipu orang. Ya. Thumma qal, kemudian beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, amma sami'tu qawla ghilan ibn Salimah atau ibn Salamah al-Thaqafi, adapun aku telah mendengar, kenapa menafsirkan wasiyabaka fatahhir dengan la talbisa ala ma'siyah wala ala ghadirah, jangan pakai pakaianmu untuk bermaksiat dan jangan pakai pakaianmu untuk menipu, yaitu karena aku mendengar perkataan Ghilan ibn Salamah al-Thaqafi, ya sahabat Ghilan ibn Salamah al-Thaqafi, ini seorang sahabat yang masuk Islam ketika dibukanya kota Taif. Dibukanya kota Taif, beliau masuk Islam. Beliau termasuk tokoh besar dan beliau seorang penyair. Makanya di sini Ibnu Abbas menukilkan syair dari Ghilan ibn Salamah al-Thaqafi dari Bani Thaqif. Ya, masuk Islam sebelum pembukaan kota Taif, dan masuk Islam pula empat anaknya, Amir, Ammar, Nafi' dan juga Badiyah. Empat anaknya masuk Islam dengan ayahandanya radhiyallahu anhum. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ishaq An-Nurhawih dalam musnadnya, dari jalan periwayatan Isa ibn Yunus dan Ibrahim, qala, keduanya mengatakan, haddatsana Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Ma'mar an Az-Zuhri, dari Az-Zuhri an Salim, dari Salim an abihi, dari ayahnya yaitu Abdullah bin Umar, ana Ghilan ibn Salamah aslama wa tahtahu 10 niswa, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ghilan ibn Salamah al-Thaqafi ketika masuk Islam beliau memiliki 10 istri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kepada beliau, ya, ikhtar minhunna arba'ah, pilihlah dari 10 istrimu 4 saja dan ceraikanlah yang 6-nya. Ya, karena Islam hanya mengizinkan menikahi 4 istri secara bersamaan. Ya, fankihu ma taaba lakum minan nisa matsna wa tsulatsa wa ruba'. Dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah berfirman, maka nikahilah wanita-wanita yang kalian cintai, yang kalian pilih, yang kalian sukai, 2, 3 atau 4. 2, 3 atau 4. Dan 4 ini merupakan batas. Kita ketahui batas dikarenakan Rasulullah ketika Salamah ibn Ghilan ibn Salamah masuk Islam dan beliau memiliki 10 istri, maka Rasulullah SAW bersabda, ikhtar minhunna arba'ah, pilihlah dari 10 istrimu 4 saja. Maka beliau pun memilih 4 dan menceraikan yang 6-nya. Maka terketahui dari situ bahwasanya 4 itu adalah batas menikahi seorang wanita dalam waktu bersamaan. Dalam waktu bersamaan. Adapun kalau meninggal 1, tinggal 3, boleh cari lagi. Ya, seperti itu. Ya. Adapun Rasulullah SAW, ini kekhususan beliau, takhsis. Kekhususan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah akad dengan 13 wanita. Tetapi yang dua itu fasakh, dibatalkan pernikahannya. Kemudian tinggal berapa berarti? Tinggal 11. Ya. Yang meninggal sebelum beliau meninggal itu dua, Khadijah dan siapa? Subhanallah, lupa. Yang sebelum beliau hijrah. Jadi sebelum menikahi Aisyah, beliau menikahi seorang wanita berumah tangga, kemudian berapa bulan meninggal dunia. Setelah itu menikahi Aisyah dalam keadaan usia 6 tahun. Kemudian setelah di Madinah baru berumah tangga dengan Aisyah ketika usia 9 atau 10 tahun. Ya. Selebihnya kemudian beliau menikah dengan istri-istrinya Ummahatul Mukminin, dan kita yakini ya, istri Rasulullah SAW di dunia yang tidak beliau ceraikan adalah istri Rasulullah SAW nanti di surga. Sehingga jaminan bagi orang-orang wanita-wanita yang menjadi istrinya Rasulullah SAW sampai meninggal dunia tidak diceraikan, maka jaminan surga baginya. Maka ini adalah akidah. Ya, kenapa kita sampaikan pembahasan ini, walaupun pembahasan fikhiyah, tetapi menyangkut masalah akidah. Akidah sudah masuk masalah akidah, bahwasanya seorang laki-laki selain Rasulullah hanya maksimal 4 secara bersamaan. Adapun Rasulullah itu kekhususan Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita tahu bahwasanya istri-istri Rasulullah di dunia adalah istri-istri Rasulullah di surga, maka tidak boleh sedikit pun kita mencelanya. Itu termasuk Ahlul Bait, kita mencintai mereka. Ya. Karena mereka adalah Ummahatul Mukminin, ibundanya kaum beriman. Dan setelah ditinggal oleh Rasulullah meninggal dunia, janda-jandanya tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Haram atas kaum muslimin. Karena kedudukannya seperti ibunya seluruh kaum muslimin. Sudah paham ini ya? Kita lanjutkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendengar Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi melantunkan syairnya, fa inni bihamdillah la thauba fajirin labistu wala min ghadiratin ataqannu. Sesungguhnya aku memuji Allah, alhamdulillah, aku tidak pakai baju ini untuk berbuat kejelekan. Labistu wala an min ghadiratin ataqannu, dan tidak pula aku pakai baju ini untuk berbuat penipuan, berbuat kecurangan. Nah, syair ini untuk menafsirkan wasiyabaka fadhahir, maka bajumu sucikanlah. Berarti sucikanlah bajumu, yaitu jangan gunakan baju yang kita pakai ini untuk bermaksiat. Jangan pakai baju ini untuk kita berbuat kerusakan, berbuat penipuan. Ya, demikian ikhwan fillah azakumullah. Ini penafsiran yang pertama. Wa qala Ibn Jurayj, dan berkata Ibn Jurayj, dan Atha' bin Abbas radhiyallahu anhuma fi hadhihi al-ayah wa thiyabaka fatahhir, dan juga diriwayatkan oleh Ibn Jurayj dari Atha' dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, qala fi kalamil Arab, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, wa thiyabaka fatahhir, qala min al-ithm, yaitu dan bajumu sucikanlah, yaitu sucikanlah dari kejelekan. Zahir daripada perbuatanmu, ucapanmu, sucikanlah dari kejelekan. Jauhkanlah ucapanmu, perbuatanmu dari kejelekan. Wa kadza qala Ibrahim an-Nakhai, demikian dikatakan oleh Ibrahim an-Nakhai. Wa qala Mujahid, adapun yang ditafsirkan oleh Mujahid Ibnu Jabr, wa thiyabaka fatahhir, qala nafsuka laysa thiyabak. Wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah bajumu, yaitu bajumu. Ya, bukan yang dimaksud baju yang kita pakai, yaitu dirimu. Bajumu dirimu maksudnya. Ya. Karena yang namanya baju dipakai pada tubuh kita. Wa fi riwayatin anhu, dalam riwayat dari beliau Mujahid, ai amalaka fa aslih, yaitu amalanmu salihkanlah, perbaikilah. Wakadha qala Abu Rizin, demikian pula dikatakan oleh Abu Rizin, wa qala fi riwayatin ukhra, dan berkata dalam riwayat yang lain, wasiyabaka fatahir ay laysat bikahin wala sahir fa'rid amma qalu lasta bikahin wala sahir, engkau bukanlah dukun, engkau bukanlah tukang sihir, fa'rid amma qalu, maka berpalinglah dari apa yang mereka ucapkan. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah, maka orang-orang yang dulu sangat mempercayai beliau justru menjuluki beliau, menggelari beliau dengan dukun atau tukang sihir. Maka sudah diisyaratkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiyabaka fatahir, yaitu kamu bukanlah dukun, kamu bukanlah tukang sihir. Fa'arid amma qalu, berpalinglah dari apa yang mereka ucapkan. Tidak usah pedulikan tuduhan-tuduhan mereka, karena sebaik apapun orang ya, maka akan dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Ya. Dalam syair Arab dikatakan, lastu binajin min maqalati ta'ini walau kuntu figharin ala jabalil wa'ari. Ya. Wa man dhalladhi yanju minan nasi salima walau ghaba anhu baina hafiyatay nasri. Aku bukanlah orang yang selamat. Lastu binajin min maqalati ta'ini. Aku bukanlah orang yang bisa selamat dari celaan orang-orang yang mencela. Ya. Walaupun aku bersembunyi ya di tengah gunung yang terpencil. Wa man dhalladhi yanju minan nasi salima? Dan siapakah orang yang bisa selamat dari celaan orang lain? Walau ghaba anhum baina hafiyatay nasri, walaupun kita bersembunyi di bawah ketiak burung. Jadi burung kalau sayapnya tidak ngepak, tidak ngingkep, jadi nanggung begini. Nah, ini namanya hafiyatay, ada ketiaknya. Walaupun kita bersembunyi di ketiak burung, tetap orang mencela itu ada saja. Sebaik apapun kita, tetap saja kita akan dicela. Justru semakin kita baik, kita akan semakin dicela. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, orang yang mencela tersebut adalah orang-orang yang buruk. Jika kita dicela oleh orang yang buruk, berarti pertanda kita baik. Tapi kalau yang mencela kita adalah orang baik, berarti kemungkinan kita orang yang buruk. Sudah paham ini? Nah, demikian. Makanya kita ya lihat siapa yang membenci kita, siapa yang menghina kita, siapa yang menyebut kejelekan kita. Kalau yang menyebut kejelekan kita adalah orang soleh, orang baik, berarti kitanya yang bersalah. Karena orang soleh menyebut kejelekan kita karena sebuah kemaslahatan agama, supaya kejelekan kita tidak tersebar. Tetapi kalau orang jelek menyebut kejelekan kita, karena orang tersebut jelek, sehingga mulutnya mengeluarkan kejelekan-kejelekan. Dan biasanya orang menuduh itu, kalau yang dituduh tidak demikian, maka dia menuduh dengan keadaan dirinya. Rasulullah dituduh dukun, setelah dilihat yang menuduh adalah dukun. Rasulullah dituduh tukang sihir, rupanya yang menuduh itulah yang tukang sihir. Rasulullah dituduh sebagai pendusta, rupanya yang menuduh itu justru yang pendusta. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Kita lanjutkan. Qala Qatadah, wa thiyabaka fatahhir ay tahhirha minal ma'asi. Yaitu sucikanlah dirimu dari kemaksiatan. Wa kanatil arab tusammir rajul idza nakitha wa lam yafi bi ahadillah innahu lidansis thiyab. Sesungguhnya orang Arab kalau menyebut orang yang tidak memenuhi janji Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, maka dikatakan innahu ladansis thiyab, sungguh pakaiannya kotor. Ini orang pakaiannya kotor, maksudnya apa? Ini orang bermaksiat kepada Allah. Ini orang Arab biasa mengatakan demikian. Kalau ada orang yang dia tidak memenuhi hak Allah, tidak memenuhi janji Allah, tidak memenuhi perintah Allah, orang Arab biasa menggunakan gambaran bahasa ladansus thiyab, sungguh itu orang pakaiannya kotor. Ya. Wa idza waqa wa aslaha innahu lamutahhirus thiyab. Kalau seseorang itu menunaikan hak Allah, menunaikan ibadah, dia beramal saleh, maka orang Arab akan mengatakan innahu lamutahhiru thiyab, sungguh dia mensucikan bajunya, bajunya bersih. Ya. Qala Ikrimah wa Dhahhak, berkata Ikrimah dan Ad-Dhahhak, la talbisa ala ma'siyah. Jangan engkau pakai pakaian tersebut untuk kemaksiatan. Qala Syair, berkata Syair, ya, penafsiran dari Ikrimah dan Dhahhak, yaitu janganlah pakai untuk di atas kemaksiatan. Ini bersyahidkan, dikuatkan dengan perkataan Syair. Jadi yang namanya bahasa Arab, untuk memaknai daripada kalam Arab, maka beristishhad, mengambil bahwasanya ini bermakna demikian dengan syair Arab. Ya, makanya syair Arab itu jaga oleh para ulama. Di sini dibawakan oleh Al-Imam Al-Katsir rahimahullah, perkataan penyair tidak disebut, tetapi penyairnya adalah Dzukain. Dzukain bin Raja. Ya, qala syair, yakni Dzukain bin Raja. Ya, Dzukain bin Raja ini penyair pada zaman Bani Dinasti Umawi, sezaman dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika masih menjadi amir di Madinah. Sebelum menjadi khalifah, beliau amir Madinah. Ya, itu semasa beliau meninggal dunia sekitar 105 Hijriah. Dzukain ibn Raja Al-Faqimi. Ya, jadi tabaqat penyair, ada Asrul Jahili, ada Asr Islam, sahabat, ada Umawi, Abbasi, ya, dan seterusnya. Nah, Dzukain ibn Raja, penyair pada masa Abbasiyah, melantunkan syairnya, idil mar'u lam yadnas min al-la'umi 'arduhu fa kullu rida'in yartadihi jamilu. Ketika seseorang itu, apapun pakaian yang dia pakai dan dia tidak mengotori dengan dosa, dengan kejelekan, dengan keburukan akhlak, maka setiap pakaian apapun yang dia pakai akan dipandang indah, akan menjadi bagus. Orang pakaiannya apapun, murah, mahal, warna apapun, kalau kelakuannya baik, maka dia baik, akan dipandang baik. Dan orang Arab akan mengatakan mutahhiru thiyab, ini orang suci pakaiannya. Tapi kalau orang jelek, walaupun pakaiannya mahal, tapi kelakuannya buruk, maka orang Arab hanya mengatakan ladansu thiyab, sungguh pakaiannya kotor. Ya. Qala Al-Awfi an Ibn Abbas, berkata Al-Awfi an Ibn Abbas, wa thiyabaka fatahhir, ya'ni la takun thiyabak allati talbisu min maksabi ghairi ta'ib. Kemudian penafsiran yang berikutnya, dan pakaianmu sucikanlah, yaitu jangan sampai pakaian yang kamu pakai dari uang yang tidak halal. Ya, subhanallah. Jadi makna ayat ini kandungannya sangat banyak. Ya. Kandungan yang pertama tadi, makna zahirnya, sucikanlah pakaianmu, yaitu sucikanlah pakaianmu dari najis. Sucikanlah pakaianmu adalah, maksudnya adalah sucikanlah dirimu dari perbuatan dosa, hindari perbuatan dosa, jauhi kemaksiatan. Kemudian sucikanlah pakaianmu, bisa bermaksud adalah jangan pakai pakaian ini untuk bermaksiat, untuk berbuat curang. Dan penafsiran yang baru kita baca, jangan pakai pakaian yang kamu pakai itu dari harta yang haram. Maknanya semuanya sama. Artinya maknanya semuanya bisa terkandung dalam satu ayat yang ringkas ini. Wasiyabaka fatahhir. Subhanallah. Wa yuqala, dikatakan, wala talbis thiyabaka ala ma'siyah. Jangan kau pakai pakaianmu untuk bermaksiat kepada Allah. Qala Muhammad bin Nusairin, berkata Muhammad bin Nusairin, wa thiyabaka fatahhir, ay ighsilha bil ma, dan bajumu sucikanlah, yaitu cucilah bajumu dengan air. Ya, cucilah bajumu dengan air, karena yang namanya air itu suci, mensucikan, tahur. Innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai', air itu suci, ya, tidak ternajisi dengan sesuatu pun. Namanya air itu suci dan mensucikan. Qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, wa kana al musyrikun la yatataharun fa amarahu Allah yatahhara wa ayutahhira thiyabah. Yaitu kenapa ayat ini disampaikan kepada Rasulullah, karena dulu orang-orang musyrik tidak bersuci dari najis. Mereka orang-orang musyrikin tidak bersuci dari najis. Ya, buang air besar tidak bersuci. Buang air kecil tidak bersuci. Junub tidak bersuci. Itulah orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah SAW memerintah, maka Allah SWT memerintahkan Rasulnya untuk bersuci dari najis dan hadas, dan memerintahkan Rasulnya untuk mensucikan bajunya pula yang terkena najis, yang terkena sesuatu yang kotor. Wa hadzal qaul ikhtarahu Ibnu Jarir, dan pendapat yang terakhir tadi, pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Imam Mufassirin, Imam ulama tafsir dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Wa qad tashmilu al-ayah jami'a dhalik ma'a taharatil qalbi. Fa inal 'arab tutlaqu thiyab 'alayhi kama qala Imrul Qais. Dan ayat ini, kata Al Imam Ibnu Katsir, bukan hanya mengandung makna zahirnya, yaitu pakaian yang disucikan dan seterusnya, tetapi seluruh makna suci, suci zahir atau suci batin, maka terkandung dalam ayat ini. Pakaianmu sucikanlah. Dikarenakan Arab, ya, mengitlakkan pakaian itu untuk menggambarkan diri seseorang. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imrul Al-Qais dalam syairnya, Imrul Al-Qais ini juga penyair. Jadi kita sudah melewati tiga penyair dengan tobakot yang berbeda. Tadi pertama penyair dari kalangan sahabat, siapa namanya? Siapa? Yang punya istri 10, diceraikan 6, tinggal 4. Siapa? Ghailan. Siapa? Ghailan ibnu siapa? Saya juga lupa nih. Ghailan ibnu Salamah Al-Thaqafi. Punya anak Amir, Ammar, kemudian Nafi' dan Badiyah radhiyallahu anhum, semuanya masuk Islam. Subhanallah. Ini penyair zaman sahabat. Kemudian tadi Dzukain bin Raja, penyair pada zaman Abbasi, Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Nah, ini Imra'il Qais, penyair yang sangat terkenal, ini syair jahili. Penyair pada zaman jahiliyah, ya, penyair sebelum masa Islam. Ya, pada ya masih sekitar 600 Masehi. Sebenarnya dekat dengan masanya Rasulullah tapi tidak bertemu dengan Rasul. Dan terkenal aslinya beliau dari Kind, dari apa namanya? Dari Yaman. Dalam salah satu syairnya beliau melantunkan syairnya, Afatimu mahlan ba'la hadha at-tadalluli wa in kunti qad azma'atti hajri fa ajmili wa in taku qad sa'atki minni khaliqatun fasali thiyabi min thiyabiki tansali. Mungkin maknanya ini tidak terkait, tetapi ini secara bahasa terkait. Jadi mungkin maknanya tidak terkait. Bahkan ini syair termasuk syair percintaan. Ya. Afatimu mahlan ba'da hadha at-tadalluli. Wahai kekasihku Fatimah, sebentar dulu, dengarkanlah permohonanku. Wa in kunti qad azma'atti hajri fa ajmili. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh akan meninggalkanku, maka tinggalkanlah aku dengan baik-baik. Wa in taku qad sa'atki minni khaliqatun. Kalaulah ada perbuatanku yang menyakiti hatimu, fasali thiyabi min thiyabiki tansali. Maka tanyalah kepada hatiku dengan hatimu, engkau akan mengerti apa yang aku maksudkan dalam hatiku. Nah, di sini menggunakan kalimat hati itu dengan thiyab. Jadi orang Arab, qalb, bahasa Arabnya itu qalb, hati. Tetapi terkadang orang Arab menyebutkan hati itu bukan dengan qalb, tetapi dengan thiyab, baju. Tanyalah kepada bajuku dengan bajumu. Maksudnya bukan baju, tetapi maksudnya adalah qalb, hati. Tanyalah ke dalam hatiku dengan hatimu. Ya. Oleh karena itu, Ya, yang namanya siap wa siyabaka fatahhir, bukan hanya bajumu yang disucikan tetapi hatimu sucikanlah. Ya, ini fungsinya syair Arab dibawakan untuk menafsirkan ayat adalah untuk memaknai bahwasanya makna siyab dalam bahasa Arab bukan hanya baju yang kita pakai tetapi bisa bermakna badan yang baju dipakaikan ke dalamnya, atau bisa bermakna hati yang ada dalam badan tersebut. Itu adalah bahasa Arab. Qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, wa thiyabaka fatahhir wa qalbaka wa niyyataka fatahhir, ay qalbaka, hatimu, niatmu, sucikanlah. Ya, oleh karena itu ini ulama ya dari kalangan tabi' tabi'in belum menafsirkan dengan lughah. Ya. Wa thiyabaka fatahhir ay qalbaka wa niyyataka fatahhir. Hatimu dan niatmu sucikanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi wal Hasan al-Basri, adapun yang ditafsirkan oleh Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi dan al-Imam al-Hasan al-Basri, wa khalquka fahassin, maka akhlakmu perbaguslah. Ya. Akhlakmu perbaguslah. Wa thiyabaka fatahhir, akhlakmu perbaguslah. Demikian penafsiran-penafsiran dari firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir. Wa qawluhu Ta'ala, warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Rujz. Secara bahasa biasa kita artikan kotoran atau najis. Fahjur, jauhilah. Maka kotoran, najis, jauhilah. Tinggalkanlah. Qala Ali ibn Abi Talhah, Ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan oleh Ali ibn Abi Talhah dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan, war rujza huwa al-asnam fahjur. Rupanya yang namanya rujz di sini, sesuatu yang najis dan kotor tersebut adalah al-asnam, berhala. Maka berhala-berhala fahjur, tinggalkanlah. Waqad qala Mujahid wa Ikrimah wa Qatadah wa Az-Zuhri wa Ibn Zaid. Demikian pula ditafsirkan oleh Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Az-Zuhri, Ibn Zaid. Semuanya ulama tabi'in menafsirkan innaha al-awthan, bahwasanya yang dimaksud dengan rujza, kotoran, najis, itu adalah awthan, berhala-berhala. Qala Ibrahim wa Dhahak, wa rujza fahjur ay utruk al-ma'siyata. Ditafsirkan oleh Ibrahim dan Ad-Dhahak, war-rujza fahjur ay utrukil ma'siyata, tinggalkanlah kemaksiatan, karena kemaksiatan dan itu adalah kotoran, najis. Wa 'ala kulli taqdirin fala yalzimu talbisu bi syai'in min dhalik. Dan atas segala apa yang berhubungan dengannya, jangan engkau ya ikutkan dirimu dengan sesuatu dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab, ya ayuhan nabiyyu ittaqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai nabi, janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang kafir, jangan engkau ikuti keinginan orang-orang munafik. Jangan ikuti kebiasaan orang-orang kafir, jangan ikuti kebiasaan orang-orang munafik. Dia disuruh untuk menghajar orang-orang kafir, orang-orang munafik. Yang namanya hajar itu bisa hajar fa'ilnya, hajar maf'ulnya. Menghajar pelakunya dan menghajar tindakannya. Ya. Jelas tindakannya jauhi. Kita menghajar kemaksiatan, atau kemaksiatan kelakuannya kita jauhi. Pelakunya ada perincian. Ya, ada kalanya kita justru nasihati dengan ucapan, ada kalanya kita cegah dengan tangan, ada kalanya kita a'rid 'anil jahilin, kita berpaling pergi. Ya. Ini ada kalanya demikian. Dan Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, Waqala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. Maka Nabi Musa berkata kepada saudaranya itu Harun, gantikanlah aku pada kaumku ini dan perbaikilah urusan mereka dan jangan engkau ikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, makna daripada warrujza fahjur, ya, intinya adalah tinggalkanlah kesyirikan, tinggalkanlah kemaksiatan dan tinggalkanlah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang mufsid yang membuat kerusakan dengan dosa-dosanya. Ini intinya. Ya, dari sini berarti kita disuruh meninggalkan perbuatannya, artinya kita jangan melakukan perbuatan mereka dan tinggalkanlah orang-orangnya, tinggalkanlah orang kafir, tinggalkanlah orang munafik dan tinggalkanlah orang yang bermaksiat. Ya. Sekali lagi, ya, bahwasanya meninggalkan mutlak tinggalkanlah perbuatan mereka dan tinggalkanlah pula pelaku-pelakunya. Kalau kita tidak bisa cegah dengan tangan kita, kita tidak bisa menyampaikan nasihat dengan lisan kita, maka tinggalkanlah saja mereka. Tinggalkanlah saja mereka. Ya. Justru orang-orang yang beriman, wa idza marru bil laghwi marru kirama. Apabila mereka melewati laghu, melewati sesuatu yang sia-sia, marru kirama, maka mereka melewatinya dengan menjaga kehormatan. Yaitu rupanya ditafsirkan oleh para ulama salaf, ketika kita melewati sebuah keramaian kemaksiatan, keramaian kesyirikan, misalkan ada perayaan Natal atau ada apa hari-hari rayanya orang-orang kafir, atau ada pagelaran kemaksiatan, musik-musik dengan biduannya, dengan khomernya, maka kita melewatinya dengan kemuliaan. Apa melewatinya dengan kemuliaan? Menjauh. Yang ditafsirkan oleh Umar bin Khattab, menjauh. Karena apa? Kita tidak bisa untuk membubarkannya. Kan sudah izin. Kita membubarkan bukan wewenang kita, bukan hak kita. Sudah ada yang pihak berwajib yang untuk membubarkannya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, itulah ya, pentingnya kita itu menjadi orang yang mulia adalah ketika kita bertindak sesuai dengan kewenangan kita. Kita mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan, kesyirikan-kesyirikan. Tetapi ada kalanya kita mampu untuk mencegahnya dengan tangan kita. Ada kalanya kita mencegahnya dengan ucapan kita. Ada kalanya kita gak bisa dengan tangan, gak bisa dengan ucapan. Maka tinggalkanlah, jauhilah. Ya. Fadhlikum menangkan adzan terlebih. Kita lanjutkan. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Muddathir yang ke-6. Tadi kita sudah tafsirkan 1-5. Kita masuk ke ayat yang ke-6 dari surah Al-Muddathir. Wa qawluhu ta'ala wa la tamnun tastakthir. Dan jangan engkau berangan-angan untuk memperbanyak. Ya. Apa maksudnya jangan kau berangan-angan untuk memperbanyak diri? Qala Ibnu Abbas, la tu'til 'atiyata taltamisu akthar minha. Yaitu jangan engkau berikan sebuah pemberian kepada orang lain untuk mengharapkan balasan yang lebih banyak dari pemberianmu. Jadi yang namanya hadiah, hibah, ya, kita berikan dan jangan kita mengharap balasan dari orang itu balasan yang lebih banyak. Bahkan ketika kita mengasih pemberian, mengasih hadiah kepada orang lain, kita harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita harapkan timbal baliknya, bahkan timbal balik yang lebih banyak, maka dia tidak dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beri hadiah kepada saudara kita, tahadu tahabu, kata Rasulullah, salinglah kalian beri hadiah, nanti kalian akan saling mencintai. Ya, kalau kita ingin hubungannya harmonis dengan teman kita, dengan saudara kita, belilah hadiah. Nah, ketika kita memberi hadiah itu, karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan dia akan memberi lagi. Ya. Karena belum tentu kita beri kepada orang, orang tersebut balas kita, belum tentu. Bahkan kadang kita diberi ujian. Kita sudah beri kebaikan kepada seseorang, justru dibalas dengan, istilahnya air susu dibalas dengan air tuba. Kita sudah ngasih makan anjing, anjingnya gigit. Ibaratnya begitu. Jangan begitu ikhwan fillah azakumullah. Sehingga ketika kita beri, sudah. Jangan mengharapkan timbal baliknya. Demikian pula ketika kita sudah memberi, jangan kita minta kembali. Itu seperti menjilati air muntahnya sendiri. Na'udzubillah minzalik. Sebagaimana dalam hadis. Ya. Di mana seseorang yang memberikan hadiah, dia minta lagi, ini seperti na'udzubillah minzalik menjilati muntahnya sendiri. Na'udzubillah minzalik. Sesuatu yang sudah diberikan, berikan sudah. Ikhlas karena Allah. Wala tamnun tastakthir. Ketika engkau memberi sesuatu kepada seseorang, jangan engkau mengangankan orang tersebut akan memberi yang lebih banyak kepadamu. Bahkan harapkanlah pahala di sisi Allah. Karena hibah, hadiah itu masuk dalam infak, dalam sedekah. Ya. Ya. Karena sedekah itu maknanya luas. Maknanya luas. Kalau kita untuk anak istri kita namanya infak. Kalau untuk teman tanpa sebab kita beri namanya hibah. Kalau kita beri sesuatu karena sesuatu ini namanya hadiah. Ya. Dan seterusnya. Walaupun terkadang kalimat-kalimat tersebut bermakna sama semuanya. Infak, sedekah kadang bermakna sama. Jadi ya jangan kita mengharapkan balasan dari orang lain yang lebih banyak dari apa yang kita beri. Ini penafsiran yang pertama. Demikian ditafsirkan oleh Ikrimah, Mujahid, Atha, Tawus, Abu Al-Ahwas, Ibrahim An-Nakhai, Dhuhak, Qatadah, As-Sudi dan yang lainnya dari ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in dan asba'u tabi'in. Wa ruwiya 'an Ibnu Mas'ud dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, anahu qara'a bahwasanya beliau membaca ayat ini dengan wala tamnun an tastakthir. Jadi qiraahnya Ibnu Mas'ud ya. Kalau qiraahnya yang mutawatirah wala tamnun tastakthir dan qiraahnya Ibnu Mas'ud dalam mushafnya beliau yang beliau tulis dengan tangan beliau sendiri yang beliau dapatkan langsung dari Rasulullah ini wala tamnun an tastakthir. Ya. Janganlah engkau berharap untuk engkau diberi yang lebih banyak. Begitu. Qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Hasan al-Basri, makna daripada wala tamnun tastakthir wala tamnun bi'amalika 'ala rabbika tastakthirhu, yaitu jangan engkau menganggap amalan solehmu itu sudah banyak. Jangan engkau menganggap ibadahmu untuk Rabbmu sudah banyak. Jangan sekali-kali, saya kan sudah sholat 5 waktu. Saya kan sudah ini. Jangan sekali-kali kita menganggap diri kita sudah beribadah. Pahalanya sudah banyak, jangan sekali-kali. Walaupun dijanjikan baca Al-Quran, 1 huruf itu 1 kebaikan, dikali lipat, 10 kali lipat kebaikan, kemudian dihafal Quran, murojaah 10 juz 1 hari. Jangan sekali-kali kamu menganggap bahwasanya pahalamu itu sudah sangat besar di hadapan Allah. Bahkan tidak ada apa-apanya. Jadi diingatkan makna yang kedua dari ayat ini wala tamnun tastakthir itu wala tamnun bi'amalika 'ala rabbik tastakthiruhu. Yaitu jangan engkau mengangan-angankan. Jangan engkau menganggap bahwasanya amalan solehmu yang kau beribadah kepada Allah dengannya itu sudah dianggap sudah banyak, sudah cukup. Ya. Demikian ditafsirkan oleh Rabi' Ibnu Anas. Dan ini pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam Tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Qala Khasif an Mujahid, adapun Mujahid menafsirkan wala tamnun tastakthir, qala wala tad'uf an tastakthira minal khair. Ini penafsiran yang ketiga dari Mujahid Ibnu Jabr, yaitu jangan engkau wala tad'uf an tastakthira minal khair, yaitu engkau jangan lemah memperbanyak amal soleh. Ini maknanya. Ini diingat-ingat, wala tamnun tastakthir, jangan engkau lemah untuk memperbanyak amal saleh. Ya. Baru belajar kemudian susah tinggal. Baru belajar ngaji, susah tinggal. Baru belajar nahwu, susah, pusing, tinggal. Padahal kalau antum belajar itu goreng chicken, susah, besok coba lagi. Ya. Belajar ngelas untuk usaha, susah, besok berangkat lagi sampai bisa, sampai profesional. Giliran belajar tajwid, giliran belajar qiraah, tahsin Quran, baru sehari, dua hari, susah. Lidahnya sudah tua, di rumah saja. Allahu Akbar. Belajar nahwu sharh, baru semajlis, dua majlis, tinggal. Susah. Sudah enggak paham ini. Himmahnya itu himmah yang sangat rendah. Giliran dunia himmahnya tinggi. Tinggi. Semua keterampilan dunia dia kursus. Ya, semuanya dia cari. Dari pagi sampai malam, besok pagi, malam terus. Tetapi giliran agama baru sekali dua kali nyoba sudah, pusing, susah, sesuatu yang nggak bisa. Allahu Akbar. Ya, ini ikhwan fillah azakumullah. Rupanya di sini Allah mengingatkan wala tamnun tastakthir, ay la tad'u an takthira minal khair. Jangan engkau lemah untuk memperbanyak amal soleh. Masalah kita bisa atau tidak, itu urusan Allah. Tapi insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan beri itu. Minimalnya pahalanya. Al-mahirul bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah, kata Rasulullah SAW. Orang yang mahir baca Quran, dia akan diiringi oleh malaikat-malaikat yang baik-baik, yang mulia-mulia. Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa syaqun alaihi wa huwa yuta'atiu alaihi, falahu ajran. Tapi yang baca Quran dia terbata-bata, susah, belepotan, jeglek-jegluk, letak-letuk, falahu ajran. Dapat dua pahala. Pahala bacaan Qurannya dan pahala usahanya. Pahalanya lebih banyak. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kita jangan merasa lemah, merasa enggak bisa. Ingat, kita di dunia ini tuh umurnya sebentar. Sebentar. Ya. Maka jangan sia-siakan umur yang sebentar ini kemudian melalaikan dari perkara-perkara yang mulia. Dalam penyair Arab dikatakan oleh Ibnu Hisham An-Nahwi, seorang pakar nahwu. Beliau pernah mengatakan dalam syairnya, "Wa may yastabir lil ilmi yudfaru binailih. Wa may yakhthubil hasba'a yasbiru 'alal badali." Barang siapa yastabir lil ilmi, dia sabar, istabir, sabar, besoknya sabar, besoknya sabar, besoknya sabar, besoknya sabar sampai mati. "Wa may yastabir lil ilmi yudfaru binailih," maka dia pasti akan memperolehnya. Dia sabar untuk belajar ilmu agama, pasti dia dapat minimalnya pahalanya nanti. Sampai mati, kalau yastabir itu sampai mati. Sabar, sampai kapan? Mati. Wa may yastabir lil ilmi yudharu binaili. Barang siapa yang bersabar terus-menerus untuk mencari ilmu, pasti dia akan dapatkan ilmu tersebut. Minimalnya pahalanya. Wa may yakhthubil hasna yasbiru 'alal badali. Sebagaimana orang, kalau ingin mendapatkan, ingin melamar wanita yang cantik, maka dia harus berkorban. Berkorban harta, berkorban ini, berkorban itu. Sarahannya harus besar, maharnya harus besar untuk mendapatkan wanita yang cantik. Wa ma la yadullu nafsuhu fi talabil ula yasiran ya'usha dahran tawila akhadhulla. Barang siapa yang tidak memaksa dirinya, wa ma la yadullu nafsuhu fi talabil ula. Barang siapa yang tidak memaksa dirinya untuk memperoleh hal-hal yang bernilai tinggi, maka yasiran ya'usha dahran tawila akhadhulla, maka dia hanya akan berjalan menghabiskan kehidupannya yang begitu panjang ditemani dengan kehinaan. ya, ditemani dengan kehinaan. Gak ada enaknya seorang yang jahil. Mau baca Quran gak bisa, ditinggal, tersiksa. Mau sholat, waduh, niat saya gak bisa. Niat aja gak bisa. Padahal amalan paling gampang niat, tapi paling sulit juga. Yaitu berniat adalah sesuatu yang paling gampang, tapi menjaga niat sesuatu yang sangat sulit. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Maka sekali lagi, wala tad'uf an tastakthir, jangan engkau merasa lemah untuk memperbanyak amal saleh. Kemudian penafsiran yang berikutnya, qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, wala tamnun bin nubuwati 'alan nas tastakthirhum biha ta'khudhu 'alaihi 'awadan minad dunya. Janganlah engkau mengingin-inginkan, mengangan-angankan. Jangan engkau menyangka dengan kenabian ini engkau akan memperoleh pengikut yang banyak dari manusia, kemudian akan memperoleh bayaran yang banyak karena pengikutnya banyak. Ya. Jadi diingatkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali wahai Nabi Muhammad, dengan kenabian yang sudah diberikan kepadamu, jangan mengangan-angankan engkau banyak pengikut untuk supaya bisa mengambil banyak keuntungan dari banyak pengikut tadi. Maka demikian pula kita ketika berdakwah, maka prioritasnya bukan cari pengikut. Prioritasnya bukan cari pengikut untuk mencari timbal balik dari pengikut tersebut supaya nurut, supaya ya memberikan perkara-perkara dunia kepada kita, bukan. Karena yang namanya dakwah adalah menyampaikan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW hanya menyampaikan, innama anta nadhir. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau hanya menyampaikan, memberikan peringatan, sehingga ada nabi ma'ahu rahtun, ada nabi yang pengikutnya banyak, kata Rasulullah, ada nabi yang pengikutnya cuma rajulan, dua orang, ada nabi yang ma'ahu wahid, cuma satu pengikutnya, ada nabi laisa ma'ahu ahad, ada nabi yang sama sekali enggak punya pengikut. Jadi kalau dakwah itu dinilai dengan pengikut, maka sangat salah. Wah, itu ustadz hebat. Kenapa? Pengikutnya banyak, jamaahnya. Kalau taklim, bludak. Kalau ustadz itu, wah ustadz itu sih kalau datang cuma 2-3 biji yang datang. Belum tentu. Barangkali ustadz yang menyampaikan taklim, yang mendengarkan cuma 1-2 orang, barangkali dialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu yang pengikutnya banyak itu dia juga mulia di sisi Allah. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diingatkan di sini. Wa hadhi arba'atu aqwal, maka ini 4 pendapat, 4 tafsiran. Wal azhar al qaul awwal, pendapat yang paling nampak adalah pendapat yang pertama, tetapi semuanya bisa, ya. Semuanya itu bisa. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala ayat berikutnya, ayat yang ketujuh, wa li rabbika fasbir, dan hanya kepada Rabbmu, kepada Allah hendaknya engkau bersabar. Ai ij'al sabraka 'ala adahum li wajhillah, jadikanlah sabarmu dalam menghadapi tantangan berdakwah itu hanya mengharap wajah Allah, ikhlas. Karena pasti yang namanya dakwah itu ujiannya banyak. Belum apa-apa ditusuk itu belum apa-apa. Dilempar pakai batu belum apa-apa. Rasulullah berkali-kali mau dibunuh. Adanya peperangan, kalau antum baca sirah nabawiyah, itu perangnya bisa berapa kali perang itu Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah berperang, baru pulang ke Madinah, 3 hari berangkat lagi. Karena musuhnya luar biasa. Bahkan beliau dijuluki dengan Nabiul Malhamah, Nabi peperangan. Jangan digambarkan kalau orang perang itu ekstrim, radikal, bukan. Kita gak bisa damai tanpa perang. Indonesia tanpa gak bisa merdeka tanpa perjuangan para pahlawan dulu. Ya. Masa melawan penjajah kita ngasih toleransi, toleransi penjajah gak apa-apa dijajah. Ya gak bisa. Ikhwan fillah azakumullahu jami'an, sehingga yang namanya dakwah itu biasa menghadapi seperti itu. Diusir, dihina, dicela, ya, apalagi cuma ditusuk. Diancam dibunuh, dicegat, diini, dan itu sesuatu yang biasa dalam dakwah. Bahkan pada puncaknya dakwah itu akan menghadapi peperangan. Ya. Tentunya kita tidak ingin. Tetapi kalau sudah ada, ya enggak bisa dihindari. Ya, seperti ketika Indonesia didatangi oleh penjajah. Itu kalau mau enggak mau ya sudah harus dilawan. Setelah merdeka, kemudian ada agresi apa tuh? Agresi militer, apa agresi Belanda 1, agresi Belanda 2. Itu kan orang kafir menjajah negeri kita, negerinya kaum muslimin. Maka kalau datang, ya kita wajib untuk mengangkat senjata apapun yang kita miliki. Ya, itulah namanya jihad fisabilillah. Ya, jangankan mempertahankan negara, Rasulullah SAW bersabda, man kutina dula mali fahuwa syahid. Barang siapa yang dia terbunuh mempertahankan hartanya, dia syahid. Kita lagi jalan dijambret sama orang, kita kejar, kemudian qadarullah kita dibacok sama jambret itu, kita mati, syahid fisabilillah. Apalagi mempertahankan negara yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Negara yang gemaripah loh jinawi, yang setiap 5 waktu kita dengarkan azan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tiada tara. Ya, maka sabar. Ij'al sabraka 'ala adahum liwajhillah. Jadikanlah kesabaran ini karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu pasti ada, banyak. Dalam dakwah menyampaikan kebenaran pasti ada. Ya, kita bersyukur kepada Allah kita di Indonesia yang 5 waktu dengar azan. Kenikmatan yang luar biasa. Kita ke selatan sedikit, ke Australia, enggak ada azan tuh. Kita ke barat sedikit, ke mana itu? Papua Nugini, enggak ada azan. Kita ke utara, ke Filipina, ke Singapura, ada azan? Ada. Alhamdulillah di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, azan berkumandang 5 waktu, enggak ada yang menghalangi. Dilindungi bahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kenikmatan yang sangat besar ini, ikhwan fillah azakumullah, kita syukuri. Bagaimana syukurnya? Kita perbanyak ibadah. Jangan loyo, jangan lemas. Ya. Jangan kita merasa takut. La tahinu wa la tahzanu. Jangan kalian merasa hina. Jangan kalian merasa sedih. Antumul a'laun in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kalian itu tinggi jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita minder. Orang Islam itu enggak boleh minder. Jangan merasa hina karena kalian adalah tinggi di hadapan Allah jika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dalam gangguan, dalam beragama, ya, itu sabar. Dan jangan melarikan diri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai penutup, dan asalnya dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru 'ala adahum khairun min al-mu'min alladhi lam yukhalit an-nas wa lam yasbir 'ala adahum." Sesungguhnya seorang mukmin yang dia bersabar, seorang mukmin yang dia yukhalitin nas, bercampur tinggal dengan masyarakat, tinggal di tengah-tengah masyarakat, ya, wa yasbir ala adahum, dan dia sabar atas gangguan masyarakat, itu khairun, lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang dia tidak hidup berdampingan dengan masyarakat, dia menyendiri, ya, dan tidak sabar atas gangguan mereka. Ya. Pilihannya adalah mana yang terbaik. Walaupun semuanya baik, mungkin orang yang uzlah, dia tinggal di puncak gunung sendirian untuk menyelamatkan agama dan keluarganya, dia mencari maisyah dengan domba, dengan mengembala, mungkin itu baik selama dia beriman. Tetapi apabila dia tinggal di tokta, bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, dia sabar dengan ujian-ujian dari masyarakat tadi, dari apa, celaan, hinaan, hardikan, fitnah, tuduhan, bahkan gangguan fisik, kita sabar dan kita terus mendakwai mereka untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sabar, ini lebih baik bagi kaum muslimin. Sabar. Ya, karena kita hidup bermasyarakat. Sabar. Ya. Jangan sampai kita merasa lemah. Jangan kita merasa hina. Ya, kaum mukminin adalah kaum yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali-kali kita ingatkan untuk kita bersabar, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas gangguan dari masyarakat yang belum tahu. Ya. Karena kebanyakan manusia enggak tahu. Dan juga bersyukur dengan keadaan yang kita bisa beribadah kepada Allah. Ya, bisa membaca Quran di masjid tanpa adanya gangguan. Azan dengan pengeras suara tidak ada gangguan. Salat Jumat tidak ada gangguan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang baru saja kemarin kita sedikit terasa, masjid ditutup, enggak bisa taklim. Ini luar biasa. Seumur-umur ya, umur 35 sekarang ini baru merasakan Ramadan enggak salat di masjid. Baru tahun ini kita merasakan. Baru sedikit ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah sesuatu yang sangat menekan batin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit ini dan Allah berikan ya hidayah dan juga diberikan kesehatan kepada kaum muslimin yang khususnya di negeri ini dan di seluruh dunia. Ya Allahumma ighfir lana dzunubana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.